Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Masa kita bahas tentang syubhat-syubhat dan argumen ahlul bid'ah yang menafsirkan sifat istiwa Allah subhanahu wa ta'ala dengan istila, sehingga mereka mengatakan thumma stawa ala al-arsh, maknanya adalah thumma stawla ala al-arsh, kemudian Allah menguasai al-arsh. Mereka berargumen dengan beberapa argumen. Di antaranya adalah bait syair, qadistawa bishrun ala al-iraqi min ghairi saifin wala damin muhraqi. Demikian juga mereka berdalilkan dengan, berargumen dengan konsekuensi-konsekuensi yang menurut mereka batil jika menafsirkan istawa dengan ala wartafa'a wa sa'ida wa staqarra. Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arsh, ya, tinggi di atas arsh dan menetap di atas arsh. Menurut mereka ada beberapa konsekuensi yang batil sehingga tidak boleh menafsirkan istawa dengan makna tersebut, padahal telah ditafsirkan dengannya oleh para salaf. Maka konsekuensi-konsekuensi tersebut kata mereka adalah jika menafsirkan istawa dengan al-ulu wal-irtifa' wal-istiqrar, konsekuensinya ya, bahwa kita menganggap Allah subhanahu wa ta'ala membutuhkan arsh. Sebagaimana makhluk ketika beristiwa di atas sesuatu, seperti beristiwa di atas hewan tunggangan, maka makhluk itu membutuhkan hewan tersebut. Sehingga tidak boleh menafsirkan istawa ala al-arsh dengan ala wartafa'a wa staqarra ala al-arsh. Demikian pula menurut mereka, di antara konsekuensi yang batil menafsirkan istiwa dengan tafsir tersebut ya, adalah menganggap bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah jisim, jismun, dan itu tidak benar. Itu adalah suatu hal yang batil, anggapan bahwa Allah itu jisim, kata mereka, sehingga tidak boleh menafsirkan istiwa dengan penafsiran tersebut. Harus ditafsirkan dengan istila, thumma stawa 'alal 'arsy, yani thumma stawla 'alal 'arsy. Demikian pula konsekuensi yang lain menurut mereka, ya, jika menafsirkan istiwa dengan makna tersebut, konsekuensinya adalah kita meyakini, menganggap bahwa Allah Ta'ala itu terbatas dengan arsh. Sebagaimana seseorang yang berada di atas hewan tunggangannya, maka dia terbatas pada hewan tunggangan tersebut dan tidak melampauinya. Padahal Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha besar. Ya, mana mungkin terbatas? Terbatasi oleh arsh. Sehingga ini tiga konsekuensi yang batil jika menafsirkan istiwa ya, dengan al-ulu, al-irtifa', as-su'ud, dan al-istiqrar, berada di atas dan menetap di atas arsh. Namun al-sunnah wal-jamaah membantah penafsiran atau penakwilan mereka itu, membantah para ahlul bid'ah. Bantahan yang pertama adalah bahwa penafsiran kalian itu menafsirkan istiwa dengan istila, menafsirkan istawa alal arsh dengan istawla alal arsh, adalah penafsiran yang menyelisihi tafsir salaf, penafsiran para sahabat radhiyallahu anhum yang telah disepakati oleh mereka. Ya, semua penafsiran yang dinukilkan dari mereka tentang istawa alal arsh ya, berputar, berporos pada makna-makna tersebut, yaitu al-ulu, al-irtifa', ya, as-su'ud, al-istiqrar, ya, berada di atas, naik, ya, menetap di atas al-arsh. Nah, dan tidak dinukilkan dari seorang pun dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ya, bahwa dia menafsirkan sebagaimana tafsir kalian istawa, yakni istawla. Tidak ada. Kalau ada silakan buktikan, tunjukkan kalau ada. Kemudian Bantahan yang kedua adalah anna tafsirakum mukhalifun lidhahir lafz. Penafsiran kalian itu menyelisihi dan menyalahi makna yang zahir, yang nampak, yang eksplisit dari lafaz. Istawa ala. Ya, kata kerja fi'il istawa ketika dikaitkan dengan huruf jar ala, maka maknanya adalah itu. Ala irtafa'a sa'ida istaqarra. Ya, menetap, berada, naik di atas. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, litastawu 'ala dhuhurihi, agar kalian naik di atasnya, yakni di atas al-fulk, kapal, dan al-an'am, hewan-hewan yang telah Allah ciptakan untuk kalian. Fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'ala al-fulki, apabila engkau wahai Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman bersamamu itu telah naik alal fulk, di atas kapal. Sehingga istawa ala, ya, jelas maknanya adalah al-ulu al-irtifa' al-su'ud dan al-istiqrar. Ya, naik, berada, menetap di atas sesuatu. Sehingga ketika disebutkan istawa ala al-arsh, makna zahirnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, benar-benar menetap dan berada di atas arsh. Naam. Kemudian bantahan yang ketiga, ya, menafsirkan istawa dengan istaula, menguasai, sebagaimana yang kalian sebutkan wa arul bid'ah, justru memiliki konsekuensi-konsekuensi yang batil, yang menunjukkan batilnya tafsir kalian itu. Di antaranya, di antara konsekuensi-konsekuensi batil tersebut adalah bahwa pada suatu zaman dahulu Allah Subhanahu wa ta'ala belum menguasai arsy. Setelah itu baru Allah menguasai arsy. Karena Allah menyebutkan dengan kata summa yang menunjukkan urutan, summa istawa 'alal arsy. Kemudian dia istawa, menurut kalian maknanya adalah kemudian Allah menguasai, menunjukkan mafhum mukhalafahnya. Yang terfahami sebaliknya adalah bahwa sebelum itu, ya, Allah pernah belum menguasai arsy, dan arsy di luar kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Demikian juga konsekuensi batil yang lain adalah kata istaula, ya, di dalam bahasa Arab umumnya digunakan, ya, untuk suatu usaha menguasai, tapi setelah adanya usaha mughalabah. Ya. Setelah adanya usaha untuk mughalabah, yakni saling melawan, kemudian yang satu menang. Ya, pertanyaannya apakah arsy, ya, itu mampu menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, subhanallah, tidak mungkin. Seperti bishr yang disebutkan di dalam syair, qad istawa bishrun 'alal 'iraqi, bishr telah menguasai Irak. Ya, ini setelah apa? Penduduk Irak dan penguasa Irak sebelumnya, ya, melawan bishr, namun ternyata bishr lah yang berhasil menguasai. Jadi ada mughalabah, saling melawan. Naam, usaha. Naam. Dan ini tidak tepat, tidak layak disebutkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu istaula. Demikian juga konsekuensi batil yang lain adalah, ya, jika ditafsirkan sebagaimana penafsiran kalian, istawa yakni istaula, menguasai, ya. Ya. Bisa disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala istawa 'alal ardh, istawa 'ala syajar, istawa 'alal jibal. Ini menurut penafsiran kalian. Karena Allah yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya 'arsy. Istawa 'alal 'arsy. Ya, tidak hanya 'arsy, namun juga bisa disebut tentang Allah Ta'ala bahwa Allah istawa 'alal ardh, karena maknanya menguasai. Allah menguasai bumi, istawa 'alal ardh. Allah menguasai gunung-gunung, berarti bisa disebutkan istawa al-jibal. Apakah begitu? Nah, ini konsekuensi yang batil, sebab yang disebutkan di dalam dalil-dalil Allah itu, ya, beristiwa pada arsh, di atas arsh, dan tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa Allah Ta'ala beristiwa di atas selain arsh. Kemudian bantahan yang keempat terkait dengan bait syair yang mereka jadikan dalil. Ya, mereka menyebutkan bait syair tersebut sebagai argumen, ya, untuk menafsirkan istawa bagi Allah Subhanahu wa taala dengan istaula, menguasai. Istawa 'alal 'arsy, yakni menguasai 'arsy. Kata mereka dalilnya adalah apa? Bait syair. Qad istawa bishrun 'alal 'iraqi min ghairi sayfin aw damin muhraqi. Bishr telah menguasai, ya, Bishr telah menguasai Iraq. Qad istawa bishrun, istawa bishrun, Bishr beristiwa 'alal 'Iraq. Sehingga kata mereka tidak mungkin kan makna istawa bishrun 'alal 'Iraq itu Bishr berada di atas, ya, negeri Irak terbang, tidak mungkin kata mereka, sehingga maknanya adalah istaula bishr menguasai Irak. Istawa maknanya istaula. Nah, bagaimana cara membantah? Ya, pendalilan mereka dengan bait syair tersebut, yang kata mereka itu adalah bait syair yang bisa menjadi syahid, ya, bisa menjadi bukti, ya, di dalam bahasa Arab, bisa menjadi referensi di dalam bahasa Arab. Nah, bantahan yang pertama adalah kita katakan sebutkan sanad bait ini, sanad bait syair ini, ya, dan buktikan kesiqohan, ya, validitas, ya, kredibilitas para perawinya yang meriwayatkan bait ini, ya, sebab tidak mungkin dan tidak boleh kita percaya begitu saja, ya, oh ini memang penyair itu yang mengatakannya, buktikan, ya, buktikan mana sanadnya dan apakah para perawinya itu, ya, adalah orang-orang yang terpercaya, atau mungkin ada yang mengarang, membuat-buat dan menisbatkan bait syair itu kepada penyair tersebut. Ini bantahan yang pertama. Mereka tidak bisa mendatangkan sanad yang thiqah, sanad dengan perawi-perawi yang thiqah, terpercaya. Mereka tidak bisa. Kemudian bantahan yang kedua, nah, andaikan sanadnya sahih, andaikan sanadnya sahih, ya, lantas siapakah penyair dan pengucap bait syair tersebut? Ya, apakah dia termasuk orang-orang yang dijadikan rujukan di dalam ilmu bahasa Arab? Ya, sebab tidak sembarang orang, ya, dijadikan rujukan di dalam ilmu bahasa Arab. Ucapan-ucapannya dijadikan rujukan di dalam ilmu bahasa Arab. Ya, sebagaimana yang kita pelajari, ya, ada beberapa tingkatan, beberapa golongan orang Arab yang perkataan mereka menjadi referensi di dalam ilmu bahasa Arab. Ya, yang pertama siapa waktu itu? Yang pertama adalah, ya, al-jahiliyah. Orang-orang jahiliyah, orang Arab jahiliyah. Ya, sebelum datangnya Islam, bahasa Arab mereka masih fasih. Ya, para penyair di masa jahiliyah. Ya, kemudian siapa? Ya, para muhadram. Para muhadram yang mendapati masa jahiliyah, demikian juga masa Islam. Tapi dari kalangan bangsa Arab. Yang berikutnya siapa? Ya, al-mutaqaddimin. Ya, yang berikutnya adalah al-mutaqaddimin, yakni orang-orang Arab di awal-awal Islam. Di awal-awal Islam. Ya, dan seterusnya. Adapun kalangan belakangan, setelah bercampurnya bangsa Arab dengan bangsa-bangsa ajam, non-Arab, sehingga bahasa Arab menjadi kacau sampai sekarang ini. Ya, orang Arab, bangsa Arab, darahnya darah Arab, tapi bahasa Arabnya kacau. Nah, jelas tidak bisa menjadi hujjah, tidak bisa menjadi referensi di dalam ilmu bahasa Arab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah, ya, pengucap bait syair ini termasuk orang-orang yang menjadi hujjah di dalam ilmu bahasa Arab, referensi? Buktikan dulu. Ya, buktikan. Barangkali dia itu termasuk generasi yang sudah kacau bahasa Arab mereka, sehingga menyebut menguasai dengan kata istawa tidak tepat. Istawa 'alal 'iraq, istawa 'ala. Ya, dengan maksud, dengan niat maknanya adalah istaula, ya, istaula 'alal 'iraq. Ya. Tidak bisa dijadikan referensi, tidak bisa menjadi hujjah. Bisa jadi karena salah di dalam menggunakan istilah dan ungkapan. Kemudian Bantahan yang ketiga. Nah, bantahan yang ketiga adalah, istawa di dalam bait syair tersebut masih bisa dimaknakan dengan ulu, tinggi. Jadi qad istawa bishrun 'ala al-iraqi, yani qad 'ala bishrun 'ala al-iraq. Ya, bishr berada di atas Irak, tapi ketinggian yang dimaksud di sini adalah ulu ma'nawi, ketinggian secara makna, bukan ulu hissi. Ya, ulu hissi. Ya, secara fisik zatnya berada di atas Irak, di atas negeri Irak. Ya, ini dengan anggapan bahwa baitnya bisa dijadikan referensi, rujukan, argumen. Maka kita katakan istawa sesuai dengan maknanya dalam bahasa Arab, yaitu ala, irtafa'a, istaqarra. Tapi maknanya adalah ketinggian yang bersifat maknawi, karena Irak, karena Bishr ya telah menjadi petinggi, ya pembesar di Irak. Naam. Karena dia ya telah memerintah Irak dan semisalnya. Dan di sana mungkin ada bantahan-bantahan yang lain, setidaknya itu terkait dengan bait syair tersebut. Adapun bantahan yang kelima untuk penafsiran mereka, ya, penafsiran mereka istiwa dengan istila. Ya. Bantahan yang kelima, ya, yaitu konsekuensi yang mereka klaim. Konsekuensi yang mereka klaim bahwa menafsirkan istiwa dengan penafsiran salaf, yaitu ulu, irtifa', ya, su'ud, istiqrar, berada di atas, menetap di atas arsh, kata mereka konsekuensinya adalah Allah itu jisim. Konsekuensinya kita meyakini atau menganggap Allah itu jisim. Maka bagaimana bantahannya? Ya, bantahan yang pertama adalah, ya, bantahan yang pertama, ya, buktikan bahwa itu benar-benar menjadi konsekuensi penafsiran salaf. Ya. Jangan hanya menggunakan akal. Ya. Itu mungkin sekedar bayangan kalian saja. Konsekuensinya kita menganggap bahwa Allah itu jisim. Mana buktinya? Mungkin itu sekedar bayangan kalian saja. Anggapan, sangkaan, klaim tanpa bukti. Ya. Pendapat kalian saja. Ya. Opini kalian. Sehingga tidak bisa diterima tanpa bukti. Ini bantahan yang pertama. Bantahan yang kedua, ya, dengan merinci. Jisim termasuk, ya, alfaz mujmalah, kata-kata yang bersifat global, ambigu, tidak disebutkan, tidak ditetapkan di dalam dalil, demikian juga tidak dinafikan. Kata jisim, istilah jisim termasuk kata yang ambigu. Maknanya apa? Entah maknanya apa. Ya. Tidak ditetapkan di dalam dalil, demikian juga tidak dinafikan. Sehingga bagaimana sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap kata-kata yang semacam ini? Global, tidak ditetapkan di dalam dalil, demikian juga tidak dinafikan. Maka bagaimana sikap kita? Ya, sikap kita adalah apa? Sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menggunakan kata tersebut untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mengatakan itu sifat Allah. Ya. Tapi juga tidak menafikannya. Ya kan? Ini terkait dengan penggunaan lafaznya. Karena tidak ditetapkan dan juga tidak dinafikan di dalam dalil. Tapi terkait dengan maknanya, maksudnya apa? Ini dirinci. Ya. Jadi kita katakan jisim termasuk lafaz-lafaz, kata-kata yang bersifat global, tidak ditetapkan di dalam dalil, demikian juga tidak dinafikan, maka semestinya kita terikat dengan dalil. Jangan kita tetapkan, tapi juga jangan kita nafikan, enggak usah kita pergunakan. Jisim, maksudnya apa jisim? jangan dipergunakan. Ya. Kemudian, ya, terkait dengan maksud dan makna jisim, maka kita minta perincian kepada para ahli bid'ah ini. Ya sudah. Tapi apa maksud jisim? Apa yang kalian maksudkan dengan jisim? Ya. Jisim itu mengandung dua kemungkinan makna. Karena ambigu, global. Kemungkinan yang pertama, jika yang kalian maksudkan dengan lafaz jisim adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang memiliki sifat-sifat yang layak baginya. Ya. Jika yang kalian maukan dengan lafaz jisim, Allah itu jisim. Ya. Yang kalian maksudkan, ya, jisim bagi Allah Subhanahu wa taala, yakni bahwa Allah taala itu adalah zat yang bersifat dengan sifat-sifat yang layak, yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah taala, maka pengertian ini benar. Ya, benar bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan kemuliaannya, tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Ya. Itu benar, pengertiannya benar, maknanya benar. Hanya saja kami tidak menggunakan istilah jisim. Begitu. Atau kemungkinan yang kedua. Kemungkinan makna yang kedua. Yang kalian maksud dengan lafaz jisim, ya, adalah, ya, bahwa Allah adalah tubuh yang tersusun, ya, dari anggota-anggota tubuh. Tulang, daging, darah, dan lain sebagainya. Maka ini adalah pengertian yang salah. Ya. Kenyataan atau pengertian yang salah. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala demikian. Naam. Naam. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala demikian, maka kita tolak. Ya. Naam. Sehingga terkait dengan klaim mereka bahwa menetapkan istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala dengan maknanya yang hakiki, maknanya yang sebenarnya, konsekuensinya adalah menganggap bahwa Allah itu jisim, ya kita katakan jisim itu apa? Tidak ditetapkan di dalam dalil, juga tidak dinafikan. Untuk apa kita gunakan? Kita tolak. Lafaznya kita tolak. Ya. Tapi terkait dengan maknanya, apa maksud kalian? Kalau maksud kalian bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan sifat-sifat yang layak dengan keagungan Allah, tidak sama dengan sifat-sifat makhluk, ya sudah kita terima. Ya sudah kita terima, memang Allah Subhanahu wa taala demikian. Kita terima. Hanya saja kita tidak menggunakan istilah jisim. Ya, Allah Subhanahu wa taala jisim dengan makna ini. Ya sudah, kita terima, tapi kita tidak menggunakan istilah jisim. Itu kalau yang dimaukan adalah bahwa Allah adalah zat yang bersifat dengan sifat-sifat yang sesuai dengan keagungannya. Tapi yang kalian maksudkan, ya, bahwa yang kalian maksudkan dengan jisim itu adalah bahwa Allah, ya, tersusun dari anggota-anggota tubuh seperti makhluk, ya, tersusun dari tulang, darah, daging, dan lain sebagainya, maka kita katakan ini adalah pengertian yang salah. Itu tidak layak bagi Allah Ta'ala, dan bukan, ini kelanjutan bantahnya, dan bukan menjadi konsekuensi, dan bukan konsekuensi dari sifat istiwa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kembali ke bantahan pertama tadi. Apa? Jika yang dimaukan adalah pengertian yang kedua, ya, jisim itu, ya, maksudnya adalah bahwa Allah tersusun dari anggota-anggota tubuh seperti manusia, seperti makhluk, dari darah, daging, ya, tulang dan lain sebagainya, maka kita katakan, "Oh, ini enggak benar." Kalau makna jisim ini kita enggak menerima. Ya. Nah, kalau yang kalian maksudkan adalah makna ini, maka kita tidak menerima, dan kita juga tidak menerima bahwa makna ini merupakan konsekuensi menetapkan sifat istiwa yang hakiki bagi Allah Ta'ala. Enggak ada kaitannya. Allah beristiwa di atas arsy, berarti Allah daging, tersusun dari daging, tersusun dari anggota tubuh. Subhanallah. Dari segi mana? Ya, konsekuensi tersebut. Nah, itu sekedar akal-akalan mereka. Nah, subhanallah. Ini apa? Untuk menjelaskan bantahan terhadap mereka. Tidak ada keterkaitan antara istiwa yang hakiki, istiwa dengan makna yang sebenarnya, dengan ini jisim. Berarti Allah jisim. Oh, kenapa harus jisim? Nah, Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Ya sudah, tidak ada keterkaitannya dengan jisim. Kemudian bantahan yang keenam, kata mereka, bagaimana menetapkan istiwa yang hakiki bagi Allah Ta'ala, konsekuensinya adalah Allah itu terbatasi dengan arsy. Dan itu tidak benar, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha besar, tidak terbatasi dengan sesuatu pun. Ya. Maka bantahannya, ya, kita katakan, batas terbatasi, istilah Arabnya adalah al-haddu. Ini juga termasuk istilah ungkapan yang global. Tidak ditetapkan di dalam dalil dan tidak pula dinafikan. Ini istilah al-haddu. Ya. Sehingga ya, alangkah baiknya untuk tidak menggunakan ya, kata-kata al-haddu. Al-had, batasan. Allah terbatas, ini terbatas bagaimana? Ya, jangan digunakan. Nah, namun terkait dengan maknanya, ya sudah, al-had. Tapi apa yang kalian maukan, apa yang kalian maksudkan dengan Allah itu terbatasi? Ya, karena ada dua kemungkinan makna, dan ini termasuk kata global ambigu. Kemungkinan makna yang pertama, jika yang kalian maukan bahwa Allah itu mahdud, terbatasi, adalah Allah itu terpisah dari makhluk. Allah itu terpisah dari makhluk, tidak bersatu bersama makhluk. Ya. Nah, Allah itu terpisah dari makhluk dan tidak bersatu bersama makhluk, maka ini adalah pengertian yang benar. Allah itu memang tidak bersatu bersama makhluk. Tidak seperti yang diyakini oleh al-ittihadiyah. Allah itu juga tidak berada di dalam diri-diri makhluk sebagaimana diyakini oleh al-hululiyah. Ya. Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dan tidak apa? Bersatu dengan makhluk, bercampur dengan makhluk, tidak. Allah terpisah dari makhluk. Itu ya. Makna pertama. Jika yang kalian maksudkanlah itu, ya sudah. Kita menerima maknanya, itu makna yang benar. Ya sudah. Allah beristiwa di atas arsy. Berarti Allah terpisah dari makhluk. Allah itu mahdud. Oh, berarti Allah itu terpisah dari makhluk. Oh ya sudah. Gak apa-apa. Itu konsekuensi yang benar. Itu makna yang benar. Allah itu tidak bercampur dengan makhluk. Terus kenapa? Atau yang kalian maksudkan adalah kemungkinan makna yang kedua. Allah mahdud, terbatasi. Maksudnya adalah Allah itu diliputi oleh arsy. Allah itu diliputi, dikelilingi oleh arsy. Ya. Allah itu diliputi, dikelilingi oleh arsy, dan arsy lebih besar daripada Allah Ta'ala. Nah, ya, kalau yang kalian maksudkan adalah ini, maka ini adalah pengertian yang salah. Ya, kita pun menerima kalau begitu Allah itu tidak mahdud dengan pengertian ini. Allah itu tidak mahdud, tidak terbatasi dengan arsy. Dalam arti arsy itu lebih besar daripada Allah. Ya. Ini makna yang salah. Memang benar Allah Subhanahu wa taala tidak terbatasi dengan arsy dengan pengertian ini. Tapi ketika Allah beristiwa di atas arsy, ya, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala terbatasi dengan arsy. Arsy lebih besar daripada Allah. Karena makna istiwa adalah ala irtafa'a so'ida istaqarra, hanya menerangkan bahwa Allah itu berada di atas arsy, ya, bertempat atau berada di atas arsy, menetap di atas arsy, sudah itu saja. Mana kata-kata di dalam ayat yang menyebutkan bahwa arsy lebih besar daripada Allah, Allah terbatas dengan arsy, kan enggak ada. Kenapa dipersempit maknanya? Ya, kenapa apa disebutkan secara lebih spesifik, oh berarti oh, itu konsekuensi dari mana kalau bukan dari akal kalian sendiri ya. Sehingga kita katakan jika yang kalian maksudkan adalah pengertian atau makna yang kedua bahwa Allah Ta'ala diliputi, dikelilingi oleh arsy-arsy lebih besar daripada Allah ya. Nah, maka kita katakan Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan ya sudah. Ya, itu memang pengertian yang salah. Hanya saja apa keterkaitan istiwa Allah di atas arsy dengan Allah itu pasti terliputi ya, Allah itu berarti terliputi oleh arsy. Arsy berarti lebih besar daripada Allah. Dari mana? Kesimpulan-kesimpulan, konklusi semacam ini dari mana? Enggak ada keterkaitannya. Itu karena pikiran kalian adalah pikiran yang kotor. Itu karena kalian telah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Jadi konsekuensi-konsekuensi yang mereka sebutkan ya untuk menolak sifat istiwa bagi Allah Taala, demikian juga sifat-sifat yang lain bagi Allah Taala padahal telah ditetapkan dalam dalil ya, sumbernya pangkalnya adalah kotoran akidah dan pikiran mereka. Karena mereka ya sudah memiliki prinsip keyakinan menetapkan sifat berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Ya. Allah beristiwa di atas arsy berarti Allah itu diliputi oleh arsy seperti seseorang di atas kapal. Kapal lebih besar daripada orang, subhanallah. Seseorang berada di atas hewan tunggangannya, hewan tunggangannya lebih besar daripada dia, subhanallah. Itu karena kalian sudah memiliki pikiran tamsil. Tamsil, tashbih, mumatsalah. Menetapkan sifat berarti menetapkan, meyakini bahwa Allah sama dengan makhluk dalam sifat-sifatnya. Subhanallah. Allah memiliki sifat. Makhluk juga memiliki sifat. Namun sifat Allah tidaklah sama dengan sifat makhluk. Sebab sifat Allah sesuai dengan keagungan, kebesaran, dan kemuliaan Allah Ta'ala. Adapun makhluk, ya sifat-sifatnya sesuai dengan kelemahan, kerendahan, dan kekurangan zat makhluk itu sendiri. Sehingga tidak bisa disamakan. Nah, itu konsekuensi karena mereka itu sudah memiliki pikiran akidah yang tidak baik, su'udzon, prasangka yang buruk kepada Allah Ta'ala, demikian juga su'udzon, prasangka yang buruk kepada dalil-dalil Alkitab wa Sunnah, karena menyangka, menganggap bahwa Al-Quran, zahir dari lafaz-lafaz Al-Quran itu adalah tamtsil, menyamakan Allah dengan makhluk, itu su'udzon. Nah. Kemudian, bantahan yang ketujuh, dan mungkin ini bantahan yang terakhir yang sementara ini kita ya bahas terkait dengan penafsiran al-bid'ah, istiwa dengan istila. Bantahan yang terakhir, yang ketujuh ya, adapun ya klaim mereka bahwa beristiwa di atas arsy, istiwa makna istiwa yang hakiki di atas arsy ya, konsekuensinya Allah itu membutuhkan arsy. Berarti Allah membutuhkan arsy. Ya. Sehingga kata mereka seperti tadi, jangan menafsirkan istiwa dengan maknanya yang hakiki. Istiwa itu maknanya istila sajalah. Maknanya menguasai. Karena kalau istiwa maknanya berada di atas, ya menetap di atas, berarti Allah itu butuh kepada arsy. Nah, maka bagaimana bantahannya? Nah. Bantahannya adalah la yalzam, buktikan bahwa beristiwa di atas arsy dengan maknanya yang hakiki ya berarti atau berkonsekuensi Allah itu butuh kepada arsy. Buktikan mana dalilnya ya, buktikan mana dalilnya. Nah, sebab ya makna istiwa di atas arsy itu ya, makna istiwa di atas arsy itu ya hanya Allah berada menetap di atas arsy. Ya. Tidak ada yang menunjukkan di dalam kalimat tersebut istiwa arsy bahwa Allah itu ditopang oleh arsy, dipikul, mohon maaf, diangkut, ya. Kan tidak ada. Sekedar maknanya itu apa? Maknanya sekedar Allah berada menetap di atas arsy, sudah begitu. Mana kata-kata yang menunjukkan Allah itu dipikul, ditopang? Ya. Nah, ini bantahannya. Tidak ada. Buktikan kalau itu memang konsekuensi dari penafsiran salaf istiwa dengan maknanya yang hakiki. Ya, tidak ada. Memang arsy itu dipikul, arsy itu dipikul oleh para malaikat. Tapi mana yang menunjukkan bahwa Allah itu dipikul, ditopang oleh arsy? Tidak ada. Arsy itu yang dipikul oleh para malaikat memang. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Dan ada 8 malaikat yang memikul arsy Rabb mereka di atas mereka pada hari itu. Tapi ini arsy yang dipikul. Mana dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu membutuhkan kepada arsy? Allah dipikul dan ditopang oleh arsy yang artinya adalah Allah membutuhkan arsy, tidak ada. Demikian juga kita katakan sebagai bantahan terhadap mereka ini, ya, sebab kalian mengklaim seperti itu adalah keyakinan buruk kalian bahwa ya menetapkan sifat bagi Allah ya, ya artinya adalah menyamakan Allah dengan makhluk. Karena kalian sudah berpikiran yang tidak baik. Yang kalian bayangkan adalah apa? Istiwanya makhluk di atas makhluk yang lain. Ya, itu berarti tamsil. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang layak dengan keagungannya dan kemuliaannya yang tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Tidak ada satupun yang semisal dengan Allah, namun Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah memiliki sifat, di antaranya adalah sifat mendengar dan sifat melihat, namun tetap laisa kamitslihi syai'. Tetapkanlah sifat-sifat bagi Allah sebagaimana yang disebutkan di dalam dalil, namun juga dengan meyakini bahwa tidak ada ya satu makhluk pun yang semisal dengan Allah. Makhluk tidak sama dengan sifat-sifat Allah, demikian juga Allah tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Selesai. Ya, Allah beristiwa di atas arsy dengan istiwa yang layak dengan keagungannya dan tidak sama dengan ya istiwanya makhluk, keberadaan makhluk di atas makhluk-makhluk yang lain, di atas hewan tunggangan, kendaraan, kapal, dan lain sebagainya. Tidak sama. Nah, ini beberapa bantahan yang cukup panjang ya terhadap para mu'attilah, para pengingkar sifat. Ya, para pengingkar sifat. Nah, terutama sifat, terkhusus sifat istiwa yang sedang kita bahas ini. Kemudian ayat yang berikutnya. Nah, ayat yang berikutnya juga tentang sifat istiwa Allah Subhanahu wa taala. Penulis Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Wa qala fi surati Yunus alaihi salam." Dan Allah berfirman di dalam surat Yunus alaihi salam, "Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy." Nah, Yunus ayat 3. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Kemudian dia beristiwa di atas arsy. Nah, ayat ini, penggalan ayat ini, ya, sama dengan ayat sebelumnya yang disebutkan, yaitu Al-A'raf ayat 54, sama. Sehingga pembahasannya juga sama. Terjemahnya artinya kurang lebih sama, pembahasannya juga sama. Sehingga tidak perlu kita ulangi lagi. Pembahasannya sama. Nah, kita lanjutkan dengan ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga yang juga menunjukkan, yang juga menyebutkan istiwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Penulis rahimahullah mengatakan, "Wa qala fi suratir Ra'd." Dan Allah taala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd. "Allahul ladzi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha, tsumma istawa 'alal 'arsy." Allah yang telah meninggikan langit tanpa tiang-tiang yang kalian lihat. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang yang kalian lihat. Tsumma istawa 'alal 'arsy, kemudian dia beristiwa ya berada di atas arsy. Ar-Ra'd ayat 2. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, "Allahul ladzi rafa'a as-samawati." Allah, dialah yang telah meninggikan langit. Ya. Yani rafa'a as-samawati 'alal ard. Allah meninggikan langit. Ya. Mengangkat langit sehingga jauh dari bumi. Jadi rafa'a 'alal ard, rafa'an ba'idan. Allah meninggikan dan mengangkat langit ya, dengan sangat jauh, tidak bisa dijangkau, ya, tidak bisa dijangkau dari bumi. Ya, rafa'as samawat, Allah meninggikan dan mengangkat langit-langit ini bi ghairi amadin, tetapi tanpa tiang-tiang yang kalian lihat. Tarawunaha wamirha, kembali ke amad, tarawunaha, tiang-tiang yang kalian melihatnya. Nah sekarang pertanyaannya, ya, apakah terfahami darinya, dari kalimat ini, bahwa langit-langit ini memang benar-benar tidak memiliki tiang, penopang, penyangga, atau maksudnya adalah ada tiang-tiang, penopang, dan penyangga, tetapi la tarawna, kalian tidak melihatnya. Nah, jawabannya ada dua penafsiran dari kalangan salaf. Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang makna kalimat ini, rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha. Allah telah mengangkat langit tanpa tiang yang kalian lihat. Nah, pendapat yang pertama, ya, pendapat yang pertama, nah, adalah tarawnaha, jumlah fi'liyah, kalimat tarawnaha merupakan sifat, keterangan untuk amad. Ya, Allah mengangkat langit tanpa tiang yang kalian lihat. Sehingga terfahami bahwa sebenarnya, di pendapat yang pertama, langit-langit ini memiliki tiang, penopang, dan penyangga, hanya saja kalian tidak melihatnya, yang tidak terlihat. Ini pendapat yang pertama. Ya, pendapat yang kedua, ya, pendapat yang kedua mengatakan, jumlah fi'liyah, kalimat tarawunaha, ini bukan keterangan atau sifat untuk amad, tetapi ini jumlah istinafiyah, jumlah tersendiri. Allahul ladzi rafa'a samawati bighairi amad tarawunaha. Ya. Kalian melihatnya. Sehingga menurut pendapat yang kedua ini, ya, langit ini benar-benar ditinggikan oleh Allah Ta'ala tanpa adanya amad, tiang, penopang, penyangga sama sekali. Ya, tiang, penopang, penyangga sama sekali. Dan dhamirha pada tarawna kembali ke as-samawat, bukan kembali ke amad. Ini menurut pendapat yang kedua. Dhamir atau kata ganti ha, tarawna, kalian melihatnya, kembali ke as-samawat, langit. Yakni Allah telah meninggikan langit tanpa tiang. Tarawna, kalian melihat langit-langit itu demikian. Kalian melihat langit-langit itu demikian, gak ada tiangnya. Nah, dan sebagian ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berpendapat, ya, bahwa pendapat kedua inilah yang lebih dekat, lebih tepat, bahwa langit-langit ini memang tidak memiliki tiang, ya, sama sekali tidak memiliki tiang, penopang, dan penyangga. Nah, sehingga dhamirha pada tarawna kembali ke as-samawat. Ini tarawna samawati kadzalik. Kalian melihat langit-langit itu seperti itu. Demikian, tidak memiliki tiang. Kemudian yang dimaksud dengan ayat ini terkait dengan pembahasan kita adalah kalimat tsummastawa 'alal 'arsy. Kemudian dia beristiwa, Allah beristiwa berada menetap di atas 'arsy. Naam. Di atas 'arsy. Ya. Yeah. Dapat kita lihat Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyebutkan kata tsumma yang menunjukkan urutan, menunjukkan bahwa Allah mengangkat dan meninggikan langit-langit tersebut terlebih dahulu, setelah itu barulah Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas 'arsy. Dan makna istiwa telah kita pelajari bersama penafsiran salah tentang istawa 'alal 'arsy berputar berporos pada pada empat makna, yaitu 'ala, irtafa'a, sa'ida, dan istaqarra. Ya, di atas, ya, naik, menetap, 'alal 'arsy. Demikian juga telah kita pelajari tentang makna 'arsy. 'Arsy yaitu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling besar dan paling tinggi. 'Arsy itu merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling besar dan paling tinggi, sehingga menjadi saqful makhluqat, atap bagi seluruh makhluk. Ya. Sehingga 'arsy itu berada di atas langit. Di atasnya langit. ya, lebih tinggi daripada as-samawat. Dan arsh juga telah kita pelajari maknanya adalah sarirul malik. Secara bahasa arsh bermakna sarir al-malik, yakni singgasana raja. Nah, disebut dengan arsh karena mengandung makna tinggi. Singgasana raja itu disebut dengan arsh karena biasanya lebih tinggi daripada posisi-posisi orang-orang yang lain. Ya, lebih tinggi daripada posisi-posisi orang yang lain. Di antara penggunaan kata arsh, ya, kata ini atau yang tersusun dari huruf-huruf ini, ain, ra, shin, yang menunjukkan makna tinggi adalah firman Allah Ta'ala, wa mimma ya'rishun, wa mimma ya'rishun, dan dari apa yang mereka bangun dengan tingginya, dan dari apa yang mereka tinggikan. Ini disebutkan di dalam Al-Quran, wa mimma ya'rishun, ya, yani wa mimma yabnunahu alian, dari apa yang mereka bangun dengan tingginya. Sehingga arsh terkandung di dalamnya makna tinggi. Nah, mungkin sementara ini yang bisa kita pelajari. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala ala bisawad. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.